Ros FM Jakarta. Meminta jabatan. Engkau jangan melamar atau meminta jabatan atau pimpinan, sebab jika diserahkan kepadamu karena permintaanmu, maka akan diserahkan kepadamu semuanya. Sebaliknya, jika jabatan itu diserahkan kepadamu tanpa permintaanmu, maka akan dibantu untuk mengatasinya. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Sahabat Ras FM, kini terdapat fenomena orang-orang yang berlomba meraih jabatan, di mana orang-orang berlomba untuk meraih suatu jabatan tertentu dengan permintaan dan ambisi. Berdasarkan hadis tersebut di atas, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang meminta jabatan dikarenakan dua hal. Yang pertama, orang yang berambisi mendapatkan jabatan, maka cara-caranya dalam menempuh cenderung tidak halal, dan besar kemungkinan jabatan itu akan banyak disalahgunakan. Jabatan tidak lagi dianggap sebagai amanah yang harus dipertanggungjawabkan. Yang kedua, orang yang mendapatkan jabatan dengan ambisi, ia akan dibebani dengan jabatan tersebut. Beratnya pekerjaan dan besarnya tanggung jawab harus ia jalani sendiri. Karena sesungguhnya ambisi itu memudaratkan dirinya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda yang artinya, kalian akan menghadapinya sepeninggalanku. Di saat suatu monopoli dan mengutamakan kepentingan diri sendiri atau sistem kelompok, tunaikanlah kewajibanmu dan kamu tuntut kepada Allah hakmu. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.